ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan tentang masalah orang yang bangkrut kelak pada hari kiamat. Tentang masalah ini ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang orang yang bangkrut yang hakiki, orang yang pailit yang hakiki, atau dalam bahasa hadisnya disebutkan orang yang muflis. Siapakah orang yang muflis itu? Kita akan mengkaji hadis ini dengan kaitan hadis-hadis yang lain dan juga dengan beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang beberapa masalah yang berkaitan tentang orang yang muflis ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai muslim kita harus meyakini bahwa iman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir sering sekali disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sering menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir. Masalah iman kepada Allah adalah iman yang penting, begitu juga tentang iman kepada yaumul akhir. Rukun iman yang 6 yang sudah kita yakini bahwasanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada yaumul akhir, dan beriman kepada kadar baik dan buruk, ini merupakan landasan hidup seorang mukmin. Jadi kalau dia menyatakan iman, dia harus imani semuanya. Nah, yang saya tekankan di sini tentang iman kepada yaumul akhir, karena banyaknya orang yang lalai, lupa kepada Allah, bahkan sering berbuat maksiat, berbuat dosa-dosa besar, berbuat dosa-dosa yang paling besar, berbuat zalim, menganiaya orang lain, disebabkan karena kurangnya keimanan dia kepada yaumul akhir. Dia tahu tentang adanya yaumul akhir, cuma kadang-kadang lupa. Kita harus ingat sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, bahwasanya kehidupan di dunia ini merupakan kehidupan yang fana dan akan berakhir. Dan setiap yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanyakan oleh Allah kelak pada hari kiamat. Dalam ayat-ayat banyak sekali disebutkan tentang yaumul akhir, bahwa dunia ini akan berakhir. Dunia ini sementara. Dunia ini sementara. Dunia ini bukan tujuan. Tujuan hidup seorang mukmin, seorang muslim adalah akhirat. Maka setiap muslim dia harus berhati-hati dalam hidupnya. Dalam dia beribadah kepada Allah harus beribadah yang benar. Dalam bermuamalah, bermuamalah yang benar. Dalam berkeluarga, keluarga yang ditetapkan menurut syariat Islam dan yang lainnya. Jadi kehidupan dunianya akan berakhir. Dalam ayat Al-Quran banyak sekali Allah berfirman tentang yaumul akhir. Di antaranya Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 281, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Hendaklah kalian takut kepada satu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan disempurnakan dari apa-apa yang dia telah usahakan. Dan tidak sekali-kali mereka dizalimi oleh Allah SWT. Semua disempurnakan menurut amalnya. Seperti disebutkan dalam ayat yang lain. "Liman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal sedikit saja dari kebaikan, dia akan lihat kebaikan itu. Barang siapa beramal sedikit saja dari kejelekan, dia akan melihat kejelekan itu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Dan ingat, pada hari kiamat, semua manusia akan diajak bicara oleh Allah SWT. Dan masing-masing mempertanggungjawabkan tentang amalan yang dilakukan di dunia ini. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang saya akan sampaikan ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Atadruna mal muflis?" Qalu, "Al muflis fina man la dirham lahu wa la mata'." Faqala, "Innal muflis min ummati ya'ti yawm al qiyamati bi salatin wa siyamin وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار." رواه مسلم وأحمد والترمذي. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح." Artinya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa yang dikatakan muflis itu? Tahukah kalian siapakah orang yang dikatakan muflis? Orang yang dikatakan bangkrut, pailit, siapa mereka itu?" Jadi orang yang dikatakan tafran, tafran, muflis, bahasa kita bangkrut atau pailit, siapa mereka itu? Qalu, mereka menjawab, para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Kata para sahabat, orang yang muflis di antara kita yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai benda. Artinya orang yang tidak mempunyai harta benda itu orang yang muflis. Ini pengertian manusia pada umumnya. Jadi sahabat menjawab menurut pengertian yang umum. Jadi kalau di masyarakat kita tanya siapa orang yang bangkrut, mereka akan menjawab demikian. Orang yang bangkrut itu yaitu orang yang dulunya kaya raya, mempunyai kekayaan, mempunyai harta benda yang banyak. Kemudian tiba-tiba dia jatuh dagang. Jatuh dagang. Hancur harta bendanya, habis harta bendanya. Ini yang dikatakan orang yang muflis, orang yang bangkrut. Atau orang yang tadinya kerja dengan gaji yang besar, tiba-tiba dia berhenti kerja dan habis harta bendanya. Ini juga dikatakan orang yang bangkrut. Atau orang yang mempunyai harta benda yang banyak sekali, kemudian ditimpa penyakit yang berat karena dia banyak berbuat dosa, kemudian habis harta bendanya. Bahkan sekarang dia minta-minta kepada orang lain. Ini juga dikatakan orang yang bangkrut, orang yang muflis. Itu menurut pengertian umumnya manusia. Demikian pengertian orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit. Tapi kita melihat penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah menjawab, "Innal muflisa min ummati." يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رسوله mengatakan, Rasulullah bersabda, innal muflis, sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang failit, min ummati, dari umatku, yaitu orang yang datang pada hari kiamat disolatin. Jadi ya tibi artinya membawa. Jadi kalau dalam bahasa Arab disebutkan ya tibi artinya membawa, yaitu dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Tetapi di samping itu dia juga membawa dosa. Dosa apa? Disebutkan di sini dia pernah mencaci maki. Wa qazafa hadza, dia pernah menuduh. Wa akala mala hadza, dia pernah memakan harta si fulan. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah. Wa daraba hadza, dia juga pernah memukul si fulan. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka setiap orang ini, setiap orang yang pernah dizalimi akan diberikan oleh orang yang menzalimi ini dari kebaikannya. Wa hadza min hasanatihi, dan orang yang lain juga yang pernah dizalimi diberikan dari kebaikan orang ini. Fa in faniyat hasanatuhu, tetapi jika habis kebaikan orang ini, orang yang bangkrut ini, dia tadinya bawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi sekarang pahala-pahala itu sudah dibayarkan dengan kebaikan. Karena di sana di hari kiamat tidak ada dirham, tidak ada dinar, tidak ada. Jadi yang ada pada hari kiamat al-hasanat wa sayyi'at, kebaikan dan kejelekan. Maka setelah habis kebaikannya, qabla yuqda ma'alai, sebelum diputuskan apa yang ada padanya. Jadi pada waktu itu yang dihisab di antara manusia dulu, muamalah di antara mereka. Soal-soal kezaliman di antara mereka diselesaikan oleh Allah. Kemudian setelah dibayarkan, habis pahala yang dia bawa tadi. Pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dan pahala yang lainnya yang dia bawa sudah dibayarkan kepada orang-orang yang pernah dizalimi oleh dia. Kemudian habis. Bahkan masih ada orang-orang yang dia pernah zalimi, belum sempat dia bayar dengan kebaikannya. Maka kejahatan orang-orang itu, kejelekan orang-orang itu ditimpakan kepada orang ini. Ukhidha min khatayahum, diambil dari kesalahan mereka. Faturihat alaih, ditimpakan kepadanya. Thumma turihatin nar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di juz yang ke-8 halaman 18 dalam Kitabul Bur. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di juz yang kedua halaman 303. Kemudian ada di tempat lain juga disebutkan di juz yang kedua. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmizi di nomor 2533. Dan Tirmizi berkata hadisun hasanun sahih, hadis ini derajatnya hasan sahih. Hadis ini sahih. Hadis ini juga dimasukkan oleh Syekh Muhammad Nasr Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadis Sahih. Kemudian juga dimasukkan dalam Sahih Jami' Shaghir. Kemudian dimasukkan dalam kitab Ahkamul Janain. Dan hadis ini sahih. Disahihkan juga oleh para ulama yang lainnya. Soal derajat hadis sahih. Sekarang kita bicarakan soal isinya dari hadis ini. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Yang pertanyaan ini yang dikatakan oleh para ulama su'alun irsyad. Jadi su'alul irsyad artinya pertanyaan yang tujuannya untuk membimbing para sahabat. Jadi Rasulullah ingin menjelaskan sesuatu, Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Tujuannya membimbing mereka untuk menjelaskan satu hadis atau sunnah-sunnah yang lainnya. Rasulullah bertanya, siapakah orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang kafir itu? Mereka menjawab secara umumnya masyarakat bahwa orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta benda. Jadi Rasulullah menjelaskan orang yang muflis hakiki, orang yang bangkrut hakiki, orang yang tofron hakiki, yaitu orang yang tofron, orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang pailit pada hari kiamat. Itu pailit yang hakiki. Jadi kalau ada hari ini, pada hari ini ada orang yang bangkrut, orang yang pailit dalam masalah harta, jatuh dagang, jatuh usahanya, itu belum seberapa. Artinya masih bisa dia berusaha lagi, masih bisa dia mengembangkan lagi, masih bisa dia mencari modal lagi, masih bisa dia bekerja lagi, masih mungkin selama masih dia hidup di dunia, masih mungkin. Tapi kalau bangkrut atau pailit pada hari kiamat, sudah nggak mungkin, tidak mungkin. Bangkrut yang hakiki yaitu orang yang datang pada hari kiamat, dia bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Kalau disebutkan cuma tiga di sini, bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, bukan berarti hanya tiga saja. Umpamanya dia mengerjakan haji, dia bawa pahala haji. Atau dia mengerjakan sedekah-sedekah yang lain, atau sholat-sholat sunat yang lain, dia kerjakan. Dia bawa pahala itu semuanya. Tapi di samping itu dia pernah mencaci maki. Atau umpamanya dia tidak mencaci maki, tapi pernah menuduh seseorang. Atau dia pernah memakan harta orang. Atau dia pernah melimpahkan darah. Atau dia pernah memukul orang yang tidak berbuat salah, dia pukul. Maka semua orang-orang yang pernah dia zalimi akan menuntut pada hari kiamat, akan meminta keadilan. Maka Allah berikan kebaikan dari orang-orang yang berbuat zalim ini, kebaikan yang diberikan kepada orang-orang yang dizalimi sampai habis. Nah kalau sudah habis, berarti dia bangkrut. Tadinya bawa pahala yang banyak, kemudian habis. Ini bangkrut yang hakiki. Kalau sudah seperti ini, habis. Tidak ada lagi yang bisa menolong dia. Maka dilemparkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi daynun, falaysa thamma dinarun wala dirhamun, walakinnaha al-hasanat was-sayyi'at." Akhrajahu al-Hakim wa Ibn Majah wa Ahmad bi isnadin sahih. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mati, sedangkan dia mempunyai hutang, nanti pada hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham. Ya, kalau uang kita tidak ada rupiah, tidak ada lagi. Tidak ada emas, tidak ada perak yang dipakai untuk membayar, tidak ada lagi. Tidak ada dolar, tidak ada lagi itu semuanya. Tapi yang ada pada hari kiamat, al-hasanat was-sayyi'at, kebaikan dan kejahatan. Di sini dijelaskan oleh Imam Hakim di juz yang kedua, dijelaskan juga oleh Ibnu Majah, dan dijelaskan juga oleh Imam Ahmad di juz yang kedua. Dari sahabat Ibnu Umar, dan hadis ini sahih disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Jadi kita akan bahas satu persatu tentang dosa orang-orang yang menzalimi orang lain ini. Jadi tidak mesti semua aja yang dia menzalimi, tapi bisa saja dia bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, kemudian dia pernah mencaci maki. Masalah mencaci maki ini bukan masalah dosa kecil, dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah bin Mas'ud, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci maki orang muslim itu fasik, dan memerangi orang muslim itu merupakan kufur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi mencaci maki seorang muslim fasik, perbuatan yang fasik, perbuatan yang melanggar dosa, dosa besar, dan memerangi orang muslim kufur. Jadi mencaci maki sesama muslim tidak dibolehkan. Membicarakan aibnya saya tidak dibolehkan, apalagi mencaci maki orang tidak salah, dicaci maki, dilaknat. Tidak boleh, hukumnya haram. Atau ada orang mencaci maki kedua orang tuanya. Dalam hadis disebutkan, minal kabair syatmur rajul walidai, termasuk dosa besar seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Ya, orang tuanya yang melahirkan dia, yang mengurus dia, dicaci maki. Ini anak yang seperti anak yang durhaka. Dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Jadi bisa dia mencaci maki langsung, bisa juga dia mencaci maki orang lain, yang orang lain itu mencaci maki orang tuanya. Ini pun termasuk dosa besar. Mencaci maki langsung, jelas dosa besar. Dosa besar yang paling besar, sebab mengatakan saja kepada orang tua itu tidak boleh. haram hukumnya. Nah sekarang dia mencaci maki orang lain. Yang orang lain itu mencaci maki orang tuanya. Atau dia mencaci maki orang tua seorang, kemudian orang itu mencaci maki orang tuanya. Ini tidak boleh, hukumnya haram. Jadi mencaci maki yang sifatnya umum pada seorang muslim dosa besar. Kemudian mencaci maki orang tua juga termasuk dosa besar. Tapi yang lebih berat lagi kalau seseorang, ini sudah berat bu, kepada orang tua sudah berat. Sekarang kalau seandainya ada seseorang mencaci maki para sahabat, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, mencaci maki para sahabat, ini bukan dosa kecil, dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kalian mencaci maki para sahabatku demi yang diriku di tangannya. Diriku di tangannya, di tangan Allah. Kalau seandainya seseorang dari kamu infak sebesar gunung Uhud emas, infaknya emas sebanyak gunung Uhud atau sebesar gunung Uhud, infak emas itu belum mencapai derajat seorang sahabat Nabi dan belum juga mencapai separuhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad yang sahih. Jadi seseorang yang mencaci maki para sahabat, ini dosa, ini bukan dosa kecil, dosa besar. Para sahabat sudah berjuang membela Islam, memperjuangkan Islam, menghadapi orang-orang kufar, dan mereka berperang. Kalau kita lihat kisah hidup mereka, luar biasa. Bayangkan mereka berperang di terik panas matahari sampai kuku-kuku kaki mereka terkelupas. Kemudian mereka berjuang dengan sungguh-sungguh, siang dan malam. Dan bukan hanya sekali peperangan itu, berkali-kali melawan orang-orang kufar. Mereka berjuang betul-betul untuk Islam. Kemudian tiba-tiba ada orang yang belakangan mencela mereka, tidak menghargai mereka, tidak ihtiram, padahal Allah telah menghargai mereka. Di antara mereka dia Allah jamin masuk surga langsung. Pada waktu mereka masih hidup disebutkan oleh Rasulullah SAW, mereka masuk surga. Ada di antara mereka yang jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran secara keseluruhan bahwa mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah radhiyallahu mereka. Mereka pun radhiyallahu dengan keputusan Allah. Ini para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka tidak boleh sekali-kali mencaci maki para sahabat. Dan orang yang mencaci maki para sahabat sudah berdosa besar. Tapi kalau dia tahu, kemudian diingatkan bahwa itu tidak boleh, haram, dia masih mencaci maki, berarti dia sudah melanggar, bahkan bisa dikatakan kafir orang itu. Orang yang mencaci maki para sahabat bisa dikatakan kafir. Kenapa? Dia mempunyai tujuan dengan mencaci maki para sahabat, orang tidak akan mengambil lagi sunnah. Karena jalannya sunnah sampai kepada kita melalui sahabat, tidak langsung. Jadi mereka terima dari Nabi, kemudian para sahabat ini mengkodifikasi sunnah ini, kemudian disampaikan kepada para tabi'in. Pada zaman sahabat memang belum dikodifikasi sunnah itu. Tapi mereka mendengar, melihat Nabi, kemudian mereka sampaikan kepada orang lain. Kalau sahabat dicela, sudah tidak ada lagi, nanti kita mau terima sunnah dari siapa? Berarti semua jalan yang sampai kepada Imam Bukhari, Muslim dan lain, sudah tidak bisa dipakai lagi. Karena sahabatnya sudah dicela habis. Ini jahatnya. Orang-orang Yahudi yang masuk, kemudian mereka membuat sekte tersendiri yang dikatakan sekte Syiah, Rafidah. Mereka mencaci maki para sahabat. Jadi ini ingat, bahwa mencaci maki dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Bahkan bisa membawa kufur. Dan orang yang mencaci maki ini kelak mereka disuruh membayar kepada orang-orang yang mereka caci maki. Karena mereka mengadakan dusta. Mereka mencela orang yang sudah mati. Sesama muslim saja, kalau dia sudah mati, kata Rasulullah, tidak boleh kita mencela. Masih hidup tidak boleh, apalagi dia sudah mati, tidak dibolehkan. Tidak boleh. Apalagi yang dicela inilah para sahabat, dicaci maki para sahabat. Kemudian dosa yang kedua, jadi kalau ada orang yang bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi di samping itu dia pernah mencaci maki, mungkin satu orang yang dicaci, mungkin dua orang, mungkin banyak, akan habis amal-amalnya itu. Dengan sebab dia mencaci maki yang dari dosa mencaci maki ini, dia harus membayar kepada orang-orang yang dicaci maki nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, waqadzafa hadza. Jadi mungkin ada orang lain lagi yang dia sholat, dia puasa, dia zakat, tapi dia pernah menuduh. Jadi qadzaf ini, yang dimaksud qadzaf, ar-ramyu bizina. Artinya menuduh seorang wanita atau seorang laki-laki berzina. Padahal dia tidak berbuat. Orang ini perempuannya baik, perempuan mukminah, muslimah, atau laki-lakinya baik. Kemudian ada seseorang muslim mencela perempuan ini dengan menuduh bahwa si perempuan ini berzina. Dalam Al-Quran disebutkan seseorang yang menuduh seorang lainnya, muslim lainnya berzina, dia harus dijela 80 kali kalau seandainya dia tidak bawa saksi. Allah berfirman di dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 4, Allah berfirman, والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Dan surah An-Nur surah 4 ayat 4 dan 5 Allah berfirman, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Allah menyebutkan dalam ayat ini orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, maka orang ini harus dera 80 kali. Jadi kalau seseorang menuduh seorang berzina, dia harus membawa saksi, 4 orang saksi. Artinya dia melihat kejadian itu langsung dengan 4 orang saksi. Kalau dia tidak lihat, 1 orang saja tidak diterima. 1 orang saja, saya lihat dia jalan bersama laki-laki. Tapi belum tentu dia berzina. Betul, dia berbuat dosa. Dosa besar berjalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kita menuduh orang itu berzina, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus hati-hati dalam masalah ini. Menuduh seorang perempuan yang baik berzina, hukumnya haram dan dosa besar. Dalam hadis yang lain juga, Nabi bersabda, ijtanibus sab'al mawbiqat, jauhkan 7 dosa besar. Di antaranya Nabi menyebutkan, yaitu di terakhirnya, waqadful muhsanatil mu'minat al-ghafilat, menuduh seorang perempuan yang baik-baik berzina. Dalam hadis yang sahih, yaitu Imam Bukhari, Muslim dan lainnya. Jadi menuduh seorang wanita berzina, seorang wanita mukminah, muslimah, berzina, ini bukan dosa kecil, dosa besar. Kalau seandainya dia pernah menuduh seorang wanita, yang wanita ini dia tidak berbuat, kalau dilaksanakan hukum Islam, maka orang yang menuduh ini harus didera 80 kali. Menurut syariat Islam, menurut surah An-Nur di ayat 4, harus didera 80 kali. Kemudian setelah itu dia tidak boleh lagi diterima kesaksiannya, karena mereka adalah orang-orang fasik. Kecuali kalau dia bertobat, dengan betul-betul taubat, maka masih mungkin untuk diterima tobatnya. Surah yang kedua ayat 28 Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun." Artinya, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ila al-hukam, dan engkau bawa permasalahan itu kepada hakim. Litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithm, agar engkau dapat memakan sebagian harta manusia itu dengan cara yang dosa, dengan perbuatan dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Jadi orang yang makan harta manusia dengan cara yang batil, dan sekarang ini banyak terjadi demikian. Jadi orang mengambil harta orang lain, menipu orang lain, kemudian mengambil tanah orang lain. Kemudian orang, jadi janganlah kalian makan harta di antara kalian sama kaum muslimin, sama kaum mukminin dengan cara yang batin. Artinya dengan seperti yang tadi saya sebutkan, merampas, menipu, kemudian mengambil tanah orang lain dengan cara yang batil, yang tidak benar. Kemudian orang-orang yang diambil tanahnya ini, orang-orang yang diambil hartanya, termasuk orang-orang yang lemah, orang yang tidak mampu, orang yang tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, Lantas mereka yang awam ini, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu ini, atau rakyat jelata ini menuntut nasib penguasa ini, atau orang-orang yang mampu ini yang telah mengambil harta, yang zalim ini mengambil harta orang lain, membawa yang demikian ini ke hakim. Di hakim, karena dia banyak uang, dia menang. Padahal orang-orang yang dizalimi ini, rakyat kecil ini, dia yang benar. Tapi karena mereka tidak punya kekuatan, tidak. Kemudian saya lanjutkan, waqfu muhsanat, jadi menuduh seorang perempuan mu'minah berzina, ini dosa besar. Sebenarnya kalau tidak dilaksanakan, umpamanya di dalam negara itu dilaksanakan hukum Islam, dia harus dijerat 80 kali. Setelah itu dia bertobat kepada Allah, yang taubat yang nasuh, insya Allah akan diampunkan karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang lainnya lagi, seandainya seseorang dia sholat, dia puasa, dia zakat, kemudian dia makan harta orang lain, makan harta orang lain, ini banyak terjadi, yaitu makan harta orang lain. Makan harta orang lain ini bisa dengan merampas, merampok, menindas, mengambil tanah orang lain, makan riba, makan harta anak yatim, menipu, dan lainnya. Ini masalah makan harta. Hukumnya juga termasuk hukum yang berat, haram. Dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman di ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Ya, seseorang umpamanya mengambil harta seseorang, kemudian karena dia banyak harta, dia dituntut. Dia dituntut oleh masyarakat yang kecil, karena dia banyak harta, dia larikan. Yang demikiannya ke meja hijau, dia bawa ke mahaminan. Karena dia banyak harta, dia menang. Ini cara yang begini, cara yang batin. Atau dia mengambil tanah orang lain, atau dia menggusur rumah orang lain, atau dia berhutang kemudian tidak bayar, kemudian ketika ditagi dia bawa ke hakim ke meja hijau sehingga dia menang. Ini semua cara-cara yang batin, cara-cara yang batin. Ya, dia mengambil harta manusia dengan jalan yang dosa, sedangkan dia mengetahui. Atau dengan memerah orang lain, menipu. Ini semua yang tidak benarkan menurut syariat Islam, dan hukumnya haram. Kemudian dalam ayat yang lain juga Allah menjelaskan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 29, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ya, Allah mengatakan, wahai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Ya, dengan jalan yang batil, merampas, menipu, merampok, kemudian menindas orang lain, menzalimi, atau dia utang kemudian tidak bayar. Dan ini banyak dilakukan oleh manusia. Fitnah harta, fitnah yang besar di kalangan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Rawahu Tirmizi wa ghairuh bi isnadin sahih. Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagi setiap umat ada fitnah, dan fitnah umatku adalah masalah harta. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Fitnah harta. Kemudian dalam hadis yang lain tentang masalah hutang piutang, yang umpamanya seseorang berhutang kepada orang lain, kemudian dia niat tidak mau bayar, maka akan dituntut. Yang demikian ini akan dituntut pada hari kiamat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu adalaha adallahu anhu, wa man akhadha yuridu islataha atlafahu Allah." Rawahu Ahmad wal Bukhari wal Baihaqi an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil harta manusia yang dia ingin menyelesaikan, tapi niat dia ingin bayar, maka Allah akan bayarkan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia tujuannya untuk merusak, maka Allah akan rusak dia, Allah akan hancurkan. Meskipun kelihatannya dia kaya, uang yang dia peroleh hari ini dengan sebab menipu, dengan sebab memanipulasi, dengan sebab mengambil harta orang lain, dengan sebab memakan harta warisan, akan hancur. Allah akan hancurkan. Harta itu tidak ada barokahnya. Allah akan hancurkan. Itu di dunia. Di akhirat, orang-orang yang pernah dizalimi itu akan menuntut kelapa dari kiamat. Di dunia sudah hancur, orang mungkin tidak ada berkahnya. Kalau dia berhutang dengan tidak membayarnya, atau dia mengambil harta orang lain untuk dihancurkan, Allah akan hancurkan dia. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad Bukhari dan Hafidz. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Man akhadha baynan wa huwa yuridu an yu'adiyahu wa a'anahu Allah." Barang siapa yang berhutang dan dia ingin menyelesaikan hutang itu, maka Allah akan tolong. Hadis ini sahih dari Imam Nasa'i dan disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih bin Al-Sahir. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Maimunah. Dalam masalah tanah juga begitu. Dalam masalah hutang, ini berarti bukan berarti tidak boleh hutang, tapi hutang itu harus ditentukan soal waktunya. Karena kita tidak bisa lepas dalam hidup ini dari soal hutang piutang, tapi harus diselesaikan, harus dibayarkan hutang itu. Tidak boleh kita hutang kemudian tidak bayar. Harus tepati janji itu soal waktunya. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, satu ayat yang terpanjang dalam Al-Quran dalam masalah hutang, dalam surah Al-Baqarah. Jadi kita harus menyelesaikan. Kemudian juga masalah memakan harta anak yatim. Sering terjadi orang-orang yang mengurus harta anak yatim karena warisan orang tuanya itu banyak. Nah, yang mengurus, apakah yang mengurus ini kakaknya atau pamannya? Kadang-kadang mereka mengurus dengan memakan harta itu. Padahal yang mengurus ini pamannya bukan orang yang tidak mampu, orang kaya. Bukan dia urus harta anak yatim itu malah dimakan. Yang Allah mengancam kepada orang-orang yang seperti ini di dalam surah Ali Imran, surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat 10 Allah berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu mereka akan masuk ke dalam neraka. Jadi orang yang makan harta anak yatim dengan jalan yang zalim, dengan cara yang zalim. Jadi harta anak yatim yang harta tinggi dia makan. Ini bisa dari keluarga. Dari keluarga, seorang tuanya meninggal, kemudian dari keluarga, dari pamannya, dari bibinya, dari misangannya, atau dari sanak familinya, mengurus harta anak yatim itu, bukannya dia urus, tapi dia makan. Atau pengurus panti-panti asuhan, yang diamanatkan harta ini untuk anak yatim, dia makan. Bentuknya apa saja, apakah bentuknya pakaian, uang, makanan, ingat. Anak yatim ini harus dikasihani. Harus dikasihani. Bahkan Nabi menganjurkan untuk memberikan sesuatu kepada anak yatim. Selalu Nabi anjurkan. Bahkan kita disuruh mencintai anak yatim itu. Dan hidup mereka secara Islam. Agar mereka berjalan yang benar. Bukan disaling, bukan dimakan hartanya. Jadi kepada siapa saja yang mengurus harta anak yatim ini, apakah paman, bibi, anak saudara, panti-panti asuhan, atau pengurus-pengurus anak yatim, perhatikan masalah ini. So, kalau ini tidak diselesaikan, akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Kemudian orang-orang yang mengambil harta orang lain, bukannya bentuknya uang, tapi bentuknya tanah. Ini banyak terjadi seperti ini. Menggusur tanah orang lain atau mengukur tanah, jual beli, kemudian tidak adil, tidak benar mengukurnya. Terutama yang dibeli ini orang-orang yang awam, tidak mengerti sama sekali orang-orang desa. Orang-orang yang memang tidak mengerti soal yang demikian ini, mereka disalimi. dan Allah akan tuntut kelak pada hari kiamat. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqi, khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i ardin." Rawahu al-Bukhari an Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang mengambil sedikit saja dari bumi, dari tanah yang bukan haknya, diambil tanah itu punya orang lain yang dia bukan haknya, maka Allah akan benamkan nanti pada hari kiamat sampai ke 7 bumi. Bahkan dalam riwayat yang lain, dia akan memikul 7 bumi." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "An ya'la bin Murrah, man akhadha ardan li ghairi haqqiha, kullifa an yahmila turabaha ila al-mahsyar." Rawahu Ahmad wa Tabrani bi isnadin sahih. Dari Ya'la bin Murrah, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, sedikit saja yang tanah yang bukan haknya, maka dia akan dibebankan untuk membawa tanah itu ke mahsyar pada hari kiamat nanti." Ya, tanah itu dibebankan oleh Allah, bukan tanah yang sejengkal itu, bukan. Dibebankan oleh 7 bumi. Dia akan bawa kelak pada hari kiamat kepada mahsyar. Dan ini siksaan. Di mahsyar itu dia sudah mengalami siksa dari Allah. Lebih-lebih nanti kalau dimasukkan dia ke dalam neraka, lebih berat lagi siksanya. Jadi masalah harta ini masalah yang berat, yang kita harus hati-hati. Dalam masalah harta, ini fitnah. Jadi kita harus selesaikan masalah harta ini, masalah fitnah. Kita harus selesaikan. Jika ada seandainya masalah ini di antara kita, di antara saudara, selesaikan secara damai, secara baik. Kurang-kurang sedikit, lebih sedikit tidak apa-apa sama saudara. Masalah hutang piutang juga begitu. Selesaikan. Jadi kepada orang-orang yang kaya disuruh dia meminjamkan kepada orang lain, kepada orang-orang yang miskin yang meminjam juga mereka disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Rasulullah menyelesaikan hutangnya, menyempurnakan janjinya. Jadi kalau karena ini tidak mampu diberikan tempo, begitu yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian Nabi juga menganjurkan untuk memberikan tempo. Tapi ingat, kepada si kaya disuruh menolong fuqara wal masakin, menolong orang miskin yang butuh. Kepada orang-orang yang butuh ini juga mereka harus membayar. Kalau mereka tidak bayar, meskipun yang meminjamkan orang kaya, tetap mereka akan dituntut. Si orang miskin ini akhirnya akan dituntut pada kiamat. Kalau seandainya dia sudah mampu kemudian tidak mau bayar, tetap akan dituntut. Kecuali kalau orang-orang ini mengikhlaskan. Jadi masalah hak antara manusia dengan manusia ini akan diselesaikan oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian masalah soal tipu menipu, ini hati-hati. Soal tipu menipu ini juga termasuk dosa besar. Kemudian masalah ghasab, mengambil hak orang lain yang bukan miliknya, kemudian mencuri atau mengambil tanah orang lain dan lainnya, sebagai masalah harta atau renten atau riba atau makan harta anak yatim, semuanya ini yang sifatnya memakan harta akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kalau seandainya satu, kalau seandainya banyak yang dimakan harta itu atau harta rakyat yang banyak saya yang dimakan, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia bawakan zakat, meskipun dia haji, pahala yang dia bawa itu akan dipakai untuk membayar kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Orang-orang yang ditindas itu akan nuntut pada hari kiamat, akan diselesaikan oleh Allah pada hari kiamat. Seperti disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Hakim dan Ahmad, dan Nabi, "Man mata wa alaihi daynun falaysa thamma dinarun wala dirhamun walakinnaha al-hasanatu was-sayyi'at." Ya, barang siapa yang mati sedangkan dia mempunyai hutang, ingat bahwa nanti pada hari kiamat tidak ada dunia, tidak ada dirham, tidak ada uang, tidak ada rupiah, tidak ada dolar, tidak ada sama sekali, semua harta itu tidak ada. Tetapi yang ada pada hari kiamat adalah al-hasanatu was-sayyi'at, kebaikan dan kejelekan. Jadi pahala dari perbuatan baik dan dosa dari perbuatan jelek itu yang ada nanti pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya bersabda tentang masalah kisah pada hari kiamat ini. Rasulullah bersabda, "Yakhlasul mu'minuna minan nar fayuhbasuna ala qantaratin بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هرهبوا ولقوا أذنهم في كل جنة. Dalam hadis yang saya lihat dalam Bukhari Rasulullah bersabda, orang mukmin ini akan dibereskan dari api neraka, akan dibersihkan dari api neraka ini, kemudian mereka ditahan di jembatan antara surga dan neraka, kemudian dikisah di antara mereka dosa sebagian mereka kepada sebagian yang lain dengan sebab kezaliman yang ada di antara mereka pada waktu mereka di dunia, sehingga apa mereka sudah dibersihkan. Artinya sudah diperiksa, sudah diberikan, maka dibolehkan mereka untuk masuk surga. Ya dibereskan dulu. Ya dosa-dosa mereka kepada Allah akan dibereskan, dengan dimasukkan ke neraka. Kemudian dosa-dosa di antara manusia, sesama manusia juga akan dibereskan oleh Allah. Maka seandainya seseorang bertaubat kepada Allah, ini masih mungkin. Taubat yang diterima, Ghafur Rahim. Tapi yang berat ini kalau dosa itu kepada manusia. Dia pernah berbuat dari manusia. Kalau orang itu tidak meredai, arti haknya diambil, dia akan mundur pada hari kiamat. Kemudian yang lain lagi, dosa yang lain lagi disebutkan dalam hadis ini, yaitu wasata kadama haga. Dia pernah, umpamanya, menumpahkan darah. Menumpahkan darah dalam Islam ini termasuk dosa besar. Jadi membunuh seseorang, karena orang itu orang mukmin, ini bukan dosa kecil, dosa besar. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, di dalam surah An-Nisa, ayat 93, Allah berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, ia kekal dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Jadi orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, yang pertama balasannya jahannam, ia kekal dalamnya, kemudian Allah akan murka kepadanya, Allah akan laknat dan Allah akan sediakan azab yang pedih. Di ayat 92-nya di surah An-Nisa ini disebutkan tidak pantas bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lain, kecuali kalau seandainya seorang mukmin keliru, mulai dia tidak sengaja memburu binatang, kemudian yang kena bukannya binatang itu, tapi yang kena orang mukmin umpamanya karena tidak sengaja. Yang seperti ini dosanya karena tidak sengaja, dia harus menepus dosa itu, kafarah. Kafarah dengan apa? Yaitu dia harus memerdekakan seorang hamba dan dia harus membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Kecuali kalau keluarganya merelakan, dia harus bayar diat itu. Dalam hadis disebutkan 100 ekor unta, tidak sedikit. Besar sekali orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Tapi orang yang membunuh dengan sengaja, dia berdosa besar. Dia berdosa besar. Adalah masalah ini, para ulama ikhtilaf tentang masalah apakah orang yang membunuh orang mukmin masih diterima taubat atau tidak. Menurut pendapat jumhur, orang yang membunuh siapa saja, kemudian dia taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang ikhlas, taubat yang benar, dia akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kalau dosa yang tidak berampun, yang dosa syirik saja, dosa yang tidak berampun, kalau salah yang dibunuh dia tidak taubat, Allah tidak akan terima taubatnya pada hari kiamat. Tapi dosa waktu saat ini masih mungkin dia untuk diterima taubat. Kalau dia bertaubat dengan taubat yang ikhlas, taubat yang nasuh. Tapi kalau seandainya dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dia belum sempat bertaubat dan orang dan belum sempat dikisah, ya kita akan diselesaikan pada hari kiamat nanti. Kalau seandainya dia sudah bertobat kepada Allah, kemudian yang dibunuh ini menuntut masih mungkin untuk mendapatkan masyiah dari Allah, begitu menurut pendapatnya jumhur, artinya masih mungkin untuk diterima tobatnya. Tapi tetap kepada orang-orang yang pernah melakukan demikian, orang-orang yang pernah melakukan pembunuhan, kita menganjurkan kepada mereka untuk bertobat kepada Allah dan bertobat yang nasuh. Artinya jangan kita memberikan dia putus asa, kamu tidak ada tobat lagi. Tidak, kita harus menganjurkan dia untuk bertobat kepada Allah dan bertobat yang nasuh. Karena pendapat jumhur masih mungkin dia untuk diterima taubatnya. Kemudian wadara bahada, dia pernah memukul orang lain. Artinya dia dalam hidupnya ini sering sekali memukul orang lain, menzalimi orang lain. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, tapi dia sering memukul orang, orang-orang yang sudah salah, sering menzalimi orang lain. Nah, yang seperti ini orang-orang yang dizalimi akan menuntut kelak pada hari kiamat. Orang yang seperti ini akan menuntut kelak pada hari kiamat. Dan akan diselesaikan oleh Allah, akan diselesaikan oleh Allah. Jadi umumnya penguasa yang zalim yang memukul rakyatnya, atau orang-orang yang kuat, atau orang-orang yang jago, sering memukul orang lain, sering menjatuhkan orang lain, dia akan disiksa oleh Allah, akan diselesaikan oleh Allah. Kalau seandainya dia tidak membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, dia tidak membawa itu, seandainya dia membawa itu, dan pahala itu akan dibayarkan untuk orang-orang yang pernah dia pukul. Belum selesai, dia masih berbuat dosa juga karena dia pernah menzalimi orang lain yang banyak sekali, akan dibebankan dosa-dosa orang yang dizalimi itu, akan ditimpakan kepada orang itu, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Adapun soal memukul yang kaitan dengan masalah keluarga, ini tidak termasuk ini. Jadi namanya seorang karena dia marah kepada istrinya, dia pukul istrinya, tapi tidak boleh memukul muka karena dia berbuat apa, musuh istrinya. Atau umpamanya suami melanggar, si suami dimunasati dengan pukulan, pukulan boleh, tapi tidak boleh melukai dan tidak boleh memukul muka. Atau seorang bapak ingin memukul anaknya, mendidik seperti dalam masalah sholat, umumnya kepada Rasulullah, suruh perintahkan anak kamu sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukul pasangannya berumur 10 tahun, mereka belum sholat juga pukul. Nah pukul ini maksudnya pukul yang mendidik, bukan pukul yang melukai dan tidak boleh memukul muka. Pukul yang mendidik. Nah ini tidak apa-apa, tidak dihisap yang seperti ini. Tapi kaitannya dengan masalah kezaliman ke orang tua, kepada anaknya, atau seorang suami kepada istrinya, tujuannya bukan untuk menjarimi dia, untuk itu, tapi untuk mendidik. Dan pasti banyak cara yang lain. Kalau dia bisa tidak memukul itu bagus. Tapi kalau dia pukul pun tidak apa-apa, kalau tujuannya untuk mendidik. Nah ini hadis Rasulullah yang berkaitan dengan masalah muslim. Ya saya ulangi lagi penjelasan hadis ini secara ringkas. Nabi SAW menjelaskan kepada umatnya. Nabi menyebutkan orang yang muflis, orang yang bangkrut dari umatku, min ummati. Rasulullah menjelaskan umat Islam. Kalau orang kafir sudah jelas kenal mereka. Tapi Rasulullah menjelaskan tentang umatku, yaitu mereka yang mengerjakan sholat, puasa, zakat, atau mengerjakan amal-amal yang lain. Dia haji, dia mengerjakan kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Tapi di samping itu dia pernah mencaci maki. Satu ini saja dosa ini, mungkin satu orang atau 10 orang yang dicaci maki akan diselesaikan oleh Allah. Bahkan bisa ada, kalau seandainya sholatnya itu pahalanya banyak, kalau ada juga orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat, tidak ada nilai di sisi Allah. Itu kalau ditakdirkan sholatnya mendapat nilai dari Allah, puasanya mendapat nilai, atau zakatnya mendapat nilai, dikerjakan ikhlas dan menurut contoh Nabi, kemudian di samping itu dia berbuat zalim, akan diselesaikan. Tapi bagaimana kalau seandainya ada orang-orang yang sholat tidak ada nilai di sholatnya itu, dia tidak khusyuk, dia tidak mengikuti contoh Rasulullah, atau kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, kemudian di samping itu dia berbuat zalim, ya sudah jelas, bisa dikira-kira dari sekarang ini, dia termasuk ashabul jannah atau ashabul nar. Kita bisa melihat, kalau orang yang sholatnya jarang, kemudian puasanya pun begitu juga, karena puasa tapi tidak ikhlas, atau zakatnya ria, sedekahnya ria, kemudian di samping itu dia berbuat zalim, bisa dikira-kira, dari pahala itu dan tentu dapat pahala, dari sholatnya dan tentu dapat pahala, karena dia melakukan maksiat, atau dari puasanya, karena dia ria, sudah dapat pahala, atau zakatnya, dia berzakat atau dia sedekah, ria, sudah dapat nilainya. Kemudian di samping itu sudah tidak dapat nilai, berbuat dosa lagi. Dari jumlahnya sudah bisa dikira-kira. Setiap muslim bisa mengira-ngira, saudara-saudara bisa mengira-ngira. Kira-kira dia termasuk yang mana. Memastikan seseorang masuk neraka tidak boleh. Tapi mengira-ngira boleh saja, bisa dilihat. Dia banyak berbuat zalim, banyak berbuat maksiat, sholatnya juga jarang, puasa juga bukan karena Allah, zakatnya pun ria, kemudian sambil itu dia berbuat zalim, makan harta orang lain. Kita bisa mengira-ngira yang seperti ini. Tapi kita sebagai muslim wajib mengingatkan. Wajib mengingatkan, kemudian kita juga wajib mengingatkan dia agar dia kembali. Kemudian usahakan kita doakan supaya dia mendapatkan hidayah. Jadi orang-orang yang seperti ini, kita doakan. Apalagi kalau yang meninggal dari keluarga kita, kita doakan supaya dia kembali ke jalan yang benar. Supaya dia kembali, kita ingatkan lagi. Ya banyak cara-cara untuk mengingatkan orang. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan lagi, di dalam hadis ini seolah-olah ini ada permasalahan overdosa sepertinya. Di dalam hadis ini sepertinya ada oper dosa antara satu orang dengan orang lain. Jadi sini disebutkan kebaikan dia ditimpakan, kebaikan dia dipakai untuk membayar. Kemudian kejahatan orang yang dizalimi itu akan ditimpakan kepada orang yang dizalimi ini. Sepertinya seolah-olah bertentangan dengan ayat, padahal hakikatnya tidak. Jadi ayat yang menerangkan wala tazir waziratun wizra ukhra yang termaktub di dalam surah An-Najm ayat 38, wala tazir waziratun wizra ukhra, jadi wala tazir waziratun wala tazir wa alla tazir waziratun wizra ukhra, bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Atau dalam ayat yang lain dalam surah Al-An'am, bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain, wala tazir waziratun wizra ukhra, dalam surah Al-An'am ayat 164. Ini sudah bertentangan dengan hadis ini juga. Kata Imam Al-Mazari, kata Imam Al-Mazari dalam syarah Muslim disebutkan, beliau juga dalam surah dalam Kitab Al-Ahwali disebutkan, kata beliau, sesungguhnya orang itu disiksa karena perbuatannya sendiri dan dosanya sendiri dan kezalimannya sendiri. Yaitu seorang itu disiksa karena perbuatannya sendiri, dosanya sendiri dan kezalimannya sendiri, bukan mengeper ganjaran. Jadi seorang itu akan mendapatkan dosa sendiri. Kemudian penyelesaian di hari kiamat itu dengan dua cara. Dia penyelesaian pada hari kiamat itu dengan dua cara. Yang pertama, memindahkan kebaikan si zalim kepada orang yang dizalimi sebanyak kezaliman yang ia lakukan. Kemudian cara yang kedua yaitu memindahkan kejahatan atau dosa orang yang dizalimi kepada orang yang menzalimi. Bila orang yang menzalimi tidak mempunyai kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini saja yang perlu saya sampaikan tentang masalah orang yang bangkrut kelak pada hari kiamat, bahwa orang ini sudah membawa pahala segala macam, kemudian dia habis untuk membayarkan, dan ini adalah tidak ada istilah oper dosa, tapi dia mendapatkan dengan sebab perbuatan dosa dan kezaliman dia sendiri. Ini saya yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang bangkrut, tidak termasuk orang-orang yang tailit. Jadi kita berusaha bagaimana kita menjaga diri kita dalam bermuamalah di antara sesama kita, yang sampai kita berbuat zalim. Saya cukupkan dengan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.